Baik, terima kasih masih bersama kami di Martigo Golden Ways. Baik Pak, menyambung pertanyaan tadi mengenai bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang sebetulnya tahu merasa terpenjara tapi tidak mau keluar dengan alasan takut kehilangan teman atau orang-orang yang ia cintai. Super. Sahabat Indonesia yang super, sebetulnya perjuangan paling sibuk, paling banyak mengisi waktu kita adalah perjuangan meninggalkan apa adanya Anda sekarang. Sebetulnya, untuk menjadi bisa jadinya nanti. Bagaimana mungkin menjadi pribadi nanti yang lebih mapan, yang kaya, yang sejahtera, yang berpengaruh, kalau masih menyimpan diri yang santai, yang malas, yang penunda, yang penakut, yang klenik? Coba, yang masih percaya ramalan-ramalan. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang tidak mempan diramal? Jadilah pribadi yang apapun dikatakan orang tentang masa depan kita, kita senyum. Kenapa? Itu bergantung dariku, bukan darimu. Upayaku, sikapku yang menjadikan aku nanti. Nah, bagaimana mungkin kita menjadi pribadi yang sejahtera nanti kalau kita mempertahankan diri kita yang penunda, yang malas sekarang? Super sekali Pak Mario, terima kasih. Pak, ini satu berita yang buat saya juga super sekali. Ya. Dalam waktu yang sangat pendek, fanpage Bapak di Facebook sudah mencapai jumlah lebih dari 600 ribu, Pak. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Mario. That is just an amazing thing. Dan kenapa saya mengangkat topik ini adalah karena akhirnya kita putuskan juga untuk menerima pertanyaan dari Facebook, saking banyaknya yang masuk. So, we look at the screen. Silakan Pak, di sebelah sini Pak, agar tidak terhalangi kamera. Bapak Ibu, kita saksikan bersama-sama. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah sampai kepada kami lewat Facebook. Ini pertanyaan dari Novia. Pak, bukankah nyaman di kelas bintang 5 walau terpenjara daripada hidup bebas tapi di kolong jembatan? Tuh, bagi orang yang tidak menghormati dirinya, dia akan sediakan dirinya jadi serendah-rendahnya orang karena banyaknya bayaran. Kalau ada orang yang berpendapat lebih baik di penjara, direndahkan martabatnya di penjara bintang 5, daripada menjadi orang yang bangga karena kejujurannya yang tinggal di kolong jembatan, itu adalah perintah bagi kita orang-orang baik yang sudah sejahtera untuk menyisihkan sebagian uang kita untuk pendidikan saudara kita yang salah mengerti. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Baik, satu pertanyaan lagi Pak, ya, lewat Facebook. Kita lihat sama-sama. Dari Didin Pak. Pak Mario, apakah salah bila kita telah nyaman di suatu pekerjaan, lalu bercita-cita pensiun di pekerjaan tersebut? Tidak. Itu pura-pura. Buktinya, tolong dialihkan ke tablet PC saya. Buktinya, ada orang yang kebahagiaannya ditentukan oleh tanggal. Kalau tanggal muda, ramah. Ada. Tanggal tua, lebih mulai kejam, suka nagih, begitu. Berarti tidak mungkin dia nyaman di tempat yang tidak memuliakannya. Lalu bagaimana berencana pensiun dengan yang sekarang sedang aktif saja bayarannya? Rendah. Kok sudah pensiun mau dibayar tinggi? Opo tumon? Yang logis gitu. Super sekali. Baik, Pak Mario terima kasih. Satu pertanyaan lagi bicara mengenai penjara Pak. Sebetulnya sekarang yang Bapak lihat terjadi di masyarakat, yang paling dominan itu terpenjara di bagian mana Pak? Kami bangsa Indonesia, kita ini terpenjara yang paling utama pada banyak orang. Terpenjara pada perasaan menunggu dibuat berhasil. Kita ini sedang menunggu dibuat berhasil. Sedang menunggu digaji lebih tinggi. Sedang menunggu dinaikkan pangkat. Sedang menunggu dikasihani. Sedang menunggu dihitung benar. Bukan sedang menunggu hasil dari kerja keras. Dari keberanian untuk memunculkan diri sebagai pelayan terbaik di bidangnya. Sebagian besar dari kita ini sedang terpenjara dalam perasaan menunggu. Sehingga kalau tidak berhasil, kita marah kepada orang. Coba saya tanya, gaji dari mana? Dari perusahaan, dari orang. Rezeki dari mana? Dari Tuhan. Apakah gaji juga rezeki? Ya, nah rezeki keputusan siapa? Tuhan. Kalau gajinya kurang, kenapa marah sama orang? Lihat, kalau kita demo begitu itu lihat, perhatikan. Kita itu kan marah kepada orang yang seolah-olah bisa mengubah keputusan gaji dari Tuhan, toh. Gaji itu urusan pribadi. Pendapatan itu urusan pribadi, maka duduklah malam ini, berbicaralah dengan ramah kepada yang menyejahterakan kita, lalu bertanya.